Tahu cerita niku termasuk bab kuburan niku. Profesor Aid Akil Al Munawar teng Palembang mriku. Gus Dur belum pernah ke jidnya Yai apa ya Habib ini Habib Akil Al Munawar niku. Gitu masuk makam dites iki karo Pak Said Akil Al Munawar. Kira-kira kuali tenan ora. Tes karo lho ngoten niku teng didutuhno. Ngerti-ngerti gini-gini ngempon dugi. Padahal betul ra. Gus. Kok Anda tahu itu? Tadi udah ketemu di situ no kae makamku ngono. Temoni. Nah, akhirnya apa? Gus Dur ini punya hubungan dengan hal-hal yang oleh manusia lain tidak nampak. Lalu akhirnya Gus Dur tidak pernah lepas dari masa lalu. Karena Gus Dur tidak pernah lepas dari masa lalu, akhirnya Gus Dur melihat masa depan itu gampang. Wong masa lalu dari Gus Dur. Al-muhafadatu alal qadim sholihin murabuk. Lah begitu al-akhdu bil jadidil ala, ya Gus Dur mau enggak mau wong putune Mbah Hasyim Asy'ari. Ya akhirnya dipaksa tadi ketua PBNU. Lah ketika dados ketua PBNU situasinya sulit Gus Dur niku. Kenapa? Karena kuat-kuatnya Pak Harto kuat-kuatnya Pak Harto. Gus Dur dadi ketua PBNU ditentang Pak Harto ping pinter. Kenapa? Karena Gus Dur ini kepinteran wong. Sementara NU sendiri dalam kondisi ruwet. Kenapa? Karena NU berada dalam sebuah ruang besar bikinan Pak Harto yang di si partai tahun 71. Itu fungsi partai tahun 71. NU dicepit karo Pak Harto. Sudah santri wis kaya godhong salam ngono tho. Godhong salam niku nek masak sayur asem ora ana godhong salame, ibu-ibu ora wani. Tapi begitu mateng godhong salame dibuat tuh NU sampai wonten Kiai Jombang niku nek pidato. Para hadirin nek panjenengan teng Ka'bah ajeng napa? Ajeng tawaf. Ajeng haji. Ajeng maca Quran. Lah nek nang ringin ngising ngene ana teng Jombang tapi niki Kiai Bajuri. Iku sampe ngoten niku. Ngising. Saking jengkel ini terhadap negara. Terus tahun 81 Pak Harto lebih nekat malih. Napa? Wis ben partai ini mek telu dan agar semuanya ini bersatu dalam kepentingan besar bangsa Indonesia dalam bayangane Pak Harto, mula wong dadekke siji jenengane fusi partai. Fusi partai asas tunggal. Dadekke siji dalam asas tunggal Pancasila. Begitu dadi asas tunggal Pancasila kabeh geger. Karena ono wong Jombang ini dadi pekoro. Balik wong Jombang mana? Ono wong Jombang dadi panglima DITII Jateng kaya pitu. Jenengane Dullah Soerak niku. Duwe murid jenengane Abu Bakar Ba'asyir. Termasuk duwe murid namine Imron. Yen bajak pesawat woi. Woilah, jarine ya wong daerah mriki iki ta. Lho niku nggih. Jarine ya wong mriki. Wani iki ngamuk karo Pak Harto karena menganggap bahwa Pancasila didadekke apa? Akidah Indonesia lawan Islam. Ngamuk ruame wis. Mereka tidak berani terang, tapi nyurung NU supaya santri iki nglawan asas tunggal Pancasila. Surung NU kiai wis kadung jengkel meh mbledhos. NU bakal nabrak negara, santri meh nabrak negara. Lah dalam situasi kaya ngoten niku Gus Dur muda niki, niki Gus Dur dhewe sing crito kula iki. Iki ndak bisa. Kenapa? Karena nek sampai santri iki nabrak negara bahaya. Karena apa? Sing dimasalahke ini pemerintah, tapi nek ditabrak ngangge agama, sak negarane melu jebol. Dan agama tidak boleh nabrak negara. Mula akhire situasi gaduh. Lah Pak Harto ya kejepit situasi wong NU belum bersih. M Yusuf panglima ditawari karo Pak Harto. Kamu berani enggak ngaman Yusuf? Enggak berani. Akhirnya Pak Harto ganti M. Yusuf sing diumrohno niku ganti kalian Beni Murda. Mudun wis tambah sempurna, isu digoreng kaya sakniki ngeten iki bahwa Pak Harto lebih condong kepada orang Kristen karena Beni Murda wis ngono digoreng. Mula wonten cerita zaman semonten tiang munggah masjid nganggo sepak patine jenengan sing lawas-lawas lah tesih roh niku. Wis ngoten niku Pak Harto tambah nekat malih. Strategis namanya CSIS ketuane Bian Kun Harichan Silalahi. Ya Cina ketulik. Ya iki tambah gedhek lah sing nyurung NU ini tambah wis cocok iki. Wis karek mbledose wae kiai wis mesti nglawan Pak Harto. Dalam situasi ngoten wis tambah ora ngoten niki. Gus Dur niku menjadi konsolidator. Piye carane santri ora nabrak negara DITII wis nabrak santri aja ngasih nabrak mula terus sowan teng kene Yai Ahmad Zaid. Yai situasine koyo ngeten-ngeten iki nyuwun didamel malih ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah islamiyah. Terus onten sing bagian sinten? Momong Pak Harto. Yane sing sepuh-sepuh bagiane Pak Ut, Gus Dur sing cerita. Yane Pak Ut bagiane Yai As'ad Samsul Arifin. Sapa sing kudu ngrawat PBNU yang sudah dicapik-capik kabeh? Pak Harto. Bagian ngrawat Yai Makhrus Ali kali Yai Alima Gus Dur rawat ya tadi. Begitu dalam situasi genting ukhuwah watoniyah basyariyah islamiyah dadi wis santri wis mulai menata dirinya. Gus Dur masuk kekuasaan plung itu main di tengah-tengah niku. Akhirnya nopo santri siap diawaki niki. Akhirnya Pak Harto delok pekerjaan Gus Dur ngene iki rada lega. Oh, ternyata NU tidak jadi nglawan negara. Artinya apa? NU menerima asas tunggal Pancasila demi kebutuhan bangsa. Begitu NU menerima asas tunggal Pancasila, sing nyurung niki wong jenenge sing disurung niku geser ngene, sing nyurung jlungup. Mula begitu jlungup iki wonge tembak karo Pak Harto, maka kemudian dola sungkar diuber karo Pak Harto. Sak murid di jenengane Bashir melayu teng Pakistan, dai karo Amerika teng sekolahan naminipun Akademi Militer Pesawat. Nah tapi Gus Dur wis Pancasila diterima sebagai kebutuhan bangsa dan negara. Tapi politik itu tidak berhenti dengan menerima asas tunggal Pancasila. Iki urusan bangsa negara, urusan politik jalan terus gelut karo Pak Harto. Jadi ini apa? Tidak kemana-mana tapi berada di mana. Akhirnya ini raneng dinti kok nengen dinti. Jari Pak Harto mati ini raneng dinti kok nengen dinti. Akhirnya Pak Harto ngongkon Mbak Tutno. Akhirnya Gus Dur ditutno. Aru Mbak Tutut kemana-mana lah. Mbak Tutut akhirnya ngetutno Gus Dur numpak kendaraan NU. Jenenge numpak niku Mbak bayar. Mula benteng pun di Mbak Tutut medun mesti nyumbang sekolah, nyumbang pesantren. Haram nggih mboten wong niku mboten suap wong niku bayaran numpak bis carane ngoten e. Lampun akhirnya Mbak Tutut ngetutno dindi. Jarine Gus Dur nyupir bis, Mbak Tutut turu kok gak enak aku kel medun bayar. Akhirnya Mbak Gus Dur mandek neng halte, numpak no penumpang siji maneh. Ternyata sing ditumpak no Gus Dur anake bongkar no Mbak Megawati no putri. Mbak Tutut kaget begitu penumpang sing siji ini ku Mbak Tutut. Bumega akhirnya wong loro cakar-cakaran. Gus Dur delok wong cakar-cakaran ditinggal turu. Akhirnya cakar-cakaran saking nemene bledos peristiwa 27 Juli. Masya Allah. Bledos peristiwa 27 Juli tahun 96. Akhirnya nopo NU tidak jadi tabrakan sama negara. Karena tidak boleh, wong santri ini pendiri Indonesia. Wong 22 Oktober nek ora ana resolusi jihad ya ora ana 10 November. Mosok gawe negara dibubarno dhewe. Lha iki lho, maka sampeyan aja gumun. 27 Juli mbledhos takwur antara PDI itu, hasilnya apa? Loro-loro nih pegel, PDI ini kesel, Pak Harto nih kesel. Dari Gus Dur, aku ngomong singo loro gelut kabeh, singo loro kepegelen lah, sing ngomong sing dadi presiden. Itulah makanya akhirnya Gus Dur dadi presiden. Kenapa Gus Dur iso dadi presiden? Ya karena Gus Dur punya nalar kebangsaan sing diwariske kalih NU. Apa nalar kebangsaan NU? Tidak ke kiri dan tidak ke kanan, tetap berada di tengah-tengah, menganggap bahwa bangsa ini milik bersama. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh orang hari ini. Nek NU dan santri sadar dengan sadar-sadarnya, jangan sampai agama nabrak negara. Lah saiki begitu politisi-politisi anyar nalar politike wis mulai kendu, ilmu politiknya sudah sangat dangkal, mulo nek nabrak negara ngangge agama. Mulo akhir-akhir niki kathah tiyang ngangge agama untuk bertabrakan sama negara. Dan kenapa santri tidak pernah ikut? Sebab santri dididik ket biyen aja ngasi agama nabrak negara. Lha sakniki mboten. Karepe niku agama niku bendina niku nabrak negara. Ora seneng karo gubernur diantem karo salat subuh berjamaah. Lha napa NU kok gak tau melok? NU tidak pernah diajarkan seperti itu. Kenapa? Karena ini bangsa mesti dijaga dan bila perlu agama ini menjadi kekuatan pilar sebuah bangsa dan negara. Lah begitu NU tenang, santri tenang. Ya apa to sing nek santri urung obah. Teng Solo niku ana wong ngalalke kirik. Ternyata kirik ya tesih kathah keluyuran. Sebab napa? Sing ngalalno kirik niku dereng patek akeh. Coba nek sing ngalalno kirik kok Mbah Bolong. Tawa santri NU ngalalno kirik, rong dino sampean golek kirik wis ora ono. Tek disate kabeh. Syiah bukan Islam. Lagi santri niki tesih tenang, ora ono masalah. Nah, niki sing paling anyar nih. PKI bangkit lagi. Angger santri niki ora melok-melok, yo bangkit ora ono, paling yo leren-leren di September yo prei. Kenapa? Nah, sa cilik-cilik niki dijak delok film G30 SPKI ngono yo wis mumet. Iki film opo? Karena presiden mencanangkan bagaimana peristiwa G30 SPKI itu gawe film sing lebih kekinian, nyonto Jepang. Jepang niku duwe tragedi kemanusiaan antara rezim Tokugawa dengan restorasi Meiji, paten-paten entek-entekan. Tapi cah cilik-cilik diceritani ngoten niku nggih mboten gathuk. Mula akhire tiyang Jepang membuat film untuk anak-anak yang lebih mudah dicerna dikei judul Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Iku cerita anak-anak. Merawat bangsa cara anak-anak ya sane ngoten niku. Dengan film Upin Ipin bangsane ngoten niku. Lha sampeyan ndelok kenapa NU ini tenang santri. Ya tetep ngeten iki nglumpuk selawatan. Kuwi nek wis ana berkate wis ayem mangan. Lha niki mong asli Indonesia kaya ngeten iki. Wong Indonesia niku mangan ora mangan kumpul. Nek wis ngumpul kudu dikei mangan wis. Mbok ana wong mati kok do ngumpul ya kudu dikei mangan, sebab nek gak dikei mangan ya gak pantas. Lah yang paling saya tanya Gus Dur tak takoki. Gus, jenengan iki kira-kira aku nek meng nalar politik Gus, gak butuh aku. Iki ana walantar bo angkal Yahudi walan Nasoro. Iki lak jelas ta Gus. Sampeyan iki kerja sama karo wong Yahudi karepe opo? Kok malah dadi ketua Simon Iya apa? Jawabnya Gus Dur ya enak lah, kula mek nyuntuh Kanjeng Nabi kok. Nyuntuh Nabi piye? Ya Nabi iki dipungsuhi wong Yahudi, wong Nasrani. Tapi seberat apapun Nabi, karena Nabi niki tugase ngislamke menungso, gowo menungso ning dalane Gusti Allah. Nah, Yahudi iki ya menungso, Nasrani iki ya menungso. Mula Kanjeng Nabi tetap dituntun karo Gusti Allah. Napa? Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lek Kanjeng Nabi we diulang kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lho apa Yahudi dan Nasrani iki dudu ali Ibrahim? Lah orang Indonesia enggak bisa hari ini nek meng ndonga tok wong Yahudi Nasrani menguasai sistem dunia. Lah mulo ya kula ya kudu bareng riko. Wong Indonesia nek lunga haji ora mungkin nek ora numpak pesawate wong Yahudi. Wong Pak Habibie kon nggih pesawat ora dadi, wong pesawat dijenengke tetuko, sing teko ora tuku-tuku, sing tuku gak teko. Orang Islam kalau pergi haji mesti berhubungan karo bange wong Yahudi. Sebab saiki lunga haji gak iso nek gak nganggo. Terus Gus. Liyi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina. Tek persoalan engko dadine apa? Ku urusan di Allah. Wes. Lha yo ngaten-ngaten iki. Kadang ini di luar nalar banyak orang. Kaya Gus Dur ditowarak gara-gara Gus Dur gawe agama anyar jenenge Konghucu. Gus Dur begitu dilokno Gus Dur kafir gawe agama anyar jenenge Konghucu. Gus Dur mek guyu tok, lah kula niki ya repot kabeh. Nah kok repot? Pingi kula niku disambati kiai-kiai sakmono akeh. Napa kristenisasi kok gak leren? Ayo kula mikir kristenisasi gak iso leren soalé duwite wong Kristen niku kathah gereja, kathah. Soale napa wong Cina mlebu Kristen, soale nek wong Cina mlebu Islam kuwi dagang ora laris, wong arep dagang sembahyang. Ana pelanggan teko salat kesuwen. Mula meloke Kristen. Akhirnya sumbangan gereja itu sebagian nang Cina. Lah nek sampean pengin ngurangi duit Cina sing nang gereja, ya carane napa? Gaweke agama dhewe. Begitu duwe agama dhewe wong Cina senengane nyumbang agamane dhewe. Ya gerejane miskin, akhire kristenisasi berhenti. Antara wingi curhat Gus Dur ini napa? Dicurhati sebagai presiden kok iso ora melok ngurus kristenisasi, tapi yang dilakukan Gus Dur adalah buat iki dilok-lok. Lok-lokno padha karo wong saiki. Pemerintah gawe perpu untuk mengatur ormas ora entuk diberlakukan kali wong geblek-geblek niku. Tapi setiap hari ngomongke waspada kebangka PKI. Lah nek ana perpu niku lak ya kabeh sing ora cocok lak ya mesti ora tangi. Lah sing dipikirke nameng Hizbut Tahrir. Sementara Hizbut Tahrir sing nglarang ora meng Indonesia, bahkan seluruh negara dunia nglarang Hizbut Tahrir. Sing ora nglarang nameng Inggris lho kan aneh. Ning negara Islam dilarang, tapi nek ning Inggris lha nek Gus Dur ngoten niku ya begitu urusan pesawat nggih. Urusan pesawat niku urusan sing rada ribet kaya ngoten niku. Gus Dur niku le negosiasi urusan pesawat niku ya mboten angel. Gus Dur mek takok karo Bill Clinton nyeritake nek pesawat-pesawat dunia ini bajak kali teroris. Gus Dur cerita pesawat Amerika tidak teroris, presiden dibilangi presiden, pesawat dibajak teroris. Ya udah tembak sana, ditembak. Inggris dilapori, Pak Presiden, Perdana Menteri, pesawat kita dibajak, tembak. Gitu Gus Dur cerita nih, Gus, pesawat kita dibajak, udah biarin aja nanti jatuh sendiri. Lho ngono Bill Clinton yang ngerti langsung guyu ngekek. Akhirnya apa? Embargo peralatan persenjataan dibuka. Gus Dur dilapori. Gus, ini bendera bintang kejora banyak berkibar di Irian. Jawabnya Gus Dur, bendera Coca-Cola juga banyak. Lho akhirnya gak dadi ribut. Lah saiki opo-opo ribut, ketika semua jadi ribut mulo kabeh kangen kalimat gitu aja kok re. Kok repot. Lho saiki kene iki ribut kabeh. Orang dengan kapasitas koyo Gus Dur saiki yo wangel. Sehingga raya angel siji. Gus Dur niku durung lahir wis duwe sangu separo dunya. Sing ora iso dicontoh kok Gus Dur niku napa? Ming sitok. Lahir dadi putune Kiai Hasyim Asy'ari lan niku ora iso dicontoh iku, Mbah. Niku sing ora iso dicontoh. Nek gagasane niku saged kathah sing nyonto. Tapi lahir dadi putune Mbah Hasyim Asy'ari, dadi putrane Kiai Wahid niku ora ana sing iso nyontoh. Klone ora iso niku dadi mula ndak usah mengandaikan iku nek Gus Dur piye ngono. Oh iku ora iso. Gus Dur niku lahir niku wis dadi putune Kiai Hasyim Asy'ari. Lamuno rada aneh-aneh ngono wis ora diarani diarani jazab gitu. Nah, Gus Dur ini punya bayangan yang sangat maju. Mula aja gumun, satu-satunya presiden ning donya sing gak iso weruh, gak iso mlaku iso dadi presiden ya Gus Dur niku. Keajaiban dunia ya Gus Dur. Ndak pernah menganggap apa-apa serius. Dilapori niku nate niku ana curhat. Gus, bagaimana gerakan perempuan di Indonesia? Kan waktu niku lak gerakan perempuan nak kathah niku, aktivis-aktivis perempuan. Lha Gus Dur nggarai wong nesu. Dijawab gini lho, gerakan perempuan di Indonesia itu aktivisnya itu ceritanya begini. Jadi ada orang naik bis. Perempuan ini berdiri sudah tidak ada tempat duduk, maka dia berdiri bawa ransel. Tiba-tiba di bawah ini ku ana wong arep ngadek ngoten niku. Aktivis perempuan bilang, "Enggak usah berdaya ini aktivis perempuan. Biasa. Saya ini berdiri begini. Saya rasih do ngadek tiyang niki. Mlaku meneh. Arep ngadek, enggak usah, Mbak, enggak usah, Pak. Saya aktivis perempuan." Terus ngono sampai ping telu. "Enggak usah, Mbak, enggak usah, Pak. Saya ini biasa, saya aktivis Mbak. Saya berdiri itu bukan mau kasih tempat duduk, Mbak. Saya berdiri itu mau turun di sana itu tadi." Banyak itu kadang jawaban ini tidak ada yang di luar nalar. Nah, yang paling berat itu yang Gus Dur sampai hampir meninggal itu sering diceritakan dan tidak kesampaian apa. Ya Gus Dur itu kan mau membuka bangunan hubungan diplomatik antara Cina dan Yahudi. Dan itu yang dibayangkan. Semua orang kan ribut. Kenapa? Karena ini kira umum. Nah ketika aku tanya, kenapa sih Gus? Iya, Indonesia ini butuh kekuatan besar. Setelah kekuatan garis ini hampir gagal kekuatan daratan, kita harus menguatkan sektor maritim. Menguatkan maritim, menguatkan kelautan, itu ada satu syarat. Membuka 13 jalur laut di Indonesia. Kepalanya adalah pelabuhan Sabang. Cuman kalau pelabuhan Sabang itu dibangun, Selat Malaka mati. Nah, nek Selat Malaka mati, Singapura karo Malaysia mati. Karena beberapa produk besar dari negara sana, itu Pak, napa? Jomplangane itu Singapura sama Malaysia. Dibawa ke Mahkamah Internasional pun kita kalah karena Singapura sama Malaysia ini negara persemakmuran. Maka kalau kita mau melewati ngelompati Selat Malaka ini, ya harus ngelompati kerjasama dengan pemilik barang. Nah, pemilik barang dunia itu Yahudi karo Cina. Tapi begitu ini mau dikerjakan, ada kelompok-kelompok tertentu agar ini tidak terjadi, karena banyak yang diuntungkan dengan keberadaan Selat Malaka ini, maka ada orang masuk ke sini agar negara tidak berani kerjasama dengan pemilik barang, ditumbuhkan kelompok anti-Yahudi dan kelompok anti-Cina. Nah inilah yang menyebabkan bahwa tumbuhnya kelompok anti-Yahudi dan kelompok anti-Cina, ini orangnya sama. Anti-Yahudi ya orang itu, anti-Cina ya orang itu, yang sekarang anti apa saja orang itu. Iku lambene wong sitok iku padha kabeh. Ono anti-Ahok, ya itu orangnya juga. Yang menjatuhkan Gus Dur, ya orang itu juga. Sekarang yang anti-Jokowi, ya orang itu juga. Yang anti-Syiah, ya orang itu juga. Kok wong iku tok iki? Iki sakjane kontraktor apa to wong iki ngono. Gitu. Apa iku? No lambang BI dikomentari. Apa wonge padha itu aja. ono anti komunis, yo iku meneh wonge. Jadi iki wonge iki kok anti apa wae itu. Ternyata yang menjatuhkan Gus Dur wonge yo iku kabeh. Iki padha tekan saiki. Lah itu lho. Kadang ada beberapa hal yang nah sekarang orang mengandaikan itu. Gimana Indonesia kerjasama dengan jalur maritim? Ya enggak bisa kalau kepalanya enggak dibuka. Nalar kebangsaan koyo ngene iki orang itu kaget. Orang-orang Eropa kaget, kok iso nalar kayak gini tumbuh dari Islam tradisi? Donald, kok iso tukul teko Gus Dur santri desa itu ceritane gimana? Lah ini yang kadang orang enggak lihat. Dalam pandangan nih wong London itu santri sing hebat itu kan santri modern. Tapi ternyata kalau di Indonesia yang orang modern-modern ini malah cenderung menjadi lebih konservatif. Santri yang cenderung lebih terbuka. Sampai akhirnya ono wong pengin teliti Gus Dur gara-gara kok ono wong setruk iki ping telu ora mati ngono ya ono. Lah gak ada yang bisa kasih jawaban. Akhirnya kita jelaskan kenapa sih Gus Dur itu setruk gak mati. Ya jalur darahnya Gus Dur itu kan tidak seperti jalur darah manusia normal. Nek wong normal ngono setruk pisan mati. Gus Dur 3 kali tidak mati karena jalur darahnya orang normal. Aku lo ditolong, gimana kok jalur darahnya gak normal? Ya gak normal. Gus Dur itu pernah jantungnya dipompa melampaui 100 kecepatan pompa jantung orang. Kapan? Waktu usia 10 tahun, 10 jam mangku romone dalam keadaan terluka parah karena kecelakaan di Cimahi. Kira-kira sampai nih sombayang dong. Betapa jantung dipacu 10 jam di bawah hujan, mangku tiang sepue itu dalam keadaan hidup dan mati kira-kira piye. Nek coro wedi lak sak dhuwure wedi, coro kepuyuh lak wis ora iso metu yuwe iki kuwi. 10 jam dalam keadaan ngene. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh semua orang-orang kabeh. Kecelakaan tel siji wis sedo, Yai Wahid dereng dalam keadaan berdarah. Udan iki sampe iso mbayangno. Darah itu kalau misalnya kena curah hujan lah yang berserakan ngoten niku nanti panggung ini 20 tahun itu darah yang dipacu dari jantung Gus Dur wis kaya apa itu ngene iki sanyone lah wis kelas jet pump. Akhirnya seluruh jalur darah Gus Dur ini bolongnya lebih besar. Kenapa? Karena orang nanya ini jalan darahnya urat saraf darahnya itu bolongannya lebih besar daripada manusia normal orang Cina yang sehingga akhirnya terus ya enggak cuman kalau di Indonesia itu keanehan-keanehan itu enggak cuman yang kayak gitu apa aja keanehan nah, baru wong-wong cok gumun ning Indonesia ono wong anyang-anyangen ning nek pengin waras jempolnya ditaleni merang ngono ya gumun akhirnya deh ono wong kesandung malah diincep letong sapi anget ngono ya gumun deh ono wong loro mata diuyui ngono ini yang digumun. Ini tidak semua orang. Jadi Gus Dur ini memang tercetak oleh sebuah keadaan yang tidak semua orang mengalami. Lahir wis dadi putune Mbah Hasyim, begitu umur 10 tahun pernah menghadapi situasi yang seperti itu. Sopo sing ngalami kok ngono? Lho Gus Dur wis randhe wedi akhire. Anak usia 10 tahun dalam kondisi kayak gitu apa itu? Sek ndhe wedi. Lho randhe wedi apa-apa wis. Sarap takutnya wis pedhot. Mula kendele ora umum. Dur korupsi ora mungkin wong Gus Dur iku dhuwit ora butuh. Nanti gawe apa? Lho Gus Dur itu kan orang yang ndak butuh uang. Wong neng ndi wis diterno uang. Nang Jombang yang menawarkan mobil piro? Wong karek turu ngono wis diterno. Dhuwit digawe apa? Mangan wong kiai niku mesti disukui. Kok mulih isih disango? Sangoni. Lho niku ora butuh apa-apa kiai niku. Mula kaya Mbah Bolong ini ora butuh apa-apa. Ora butuh apa-apa. Mbah Bolong butuh apa? Wong Mbah Bolong iki 10.000 cukup. Lah ngene nek piro? Engko nang Keberabang ora rampung. Keberabang iki lho sing arah Wireng ora butuh. Justru ora butuh apa-apa. Nah, dalam situasi-situasi kaya ngoten niku ora kabeh wong. Kadang sering itu salah paham kenapa? Karena saniki sing jenenge Sarasen niku fitnah sini karena enggak tahu bahwa yang diemban oleh seorang presiden dari NU itu enggak semudah yang dibayangkan oleh ketua RT. Presiden sampai akhir hayat digaji oleh pemerintah. Berarti ada siapapun yang terluka di seluruh Indonesia, mantan presiden sekalipun harus ikut bertanggung jawab. Ono Ahmadiyah kok dikuyok-kuyok, ya Gus Dur ya bertanggung jawab. Nah sing alok-alok niku lak nameng ketua jamiah apa ngoten niku. Kula aja gumun. Saniki iki. Gus Dur kalau sudah nek wis buntu ngoten niku apa ngono. Niku mesti ono wali teko. Kula niku nate ngeterno wali niku. Kula ya ora ngerti maune nek niku wali. Wong Gus Dur ngerti-ngerti talen ngoten. Arep ono wali teko. Ternyata wali ini teko-tenan, turu nih. Omong apa ya kita ndak tahu, wong begitu wali ini teko Gus Dur turu, wali ini ya turu jejer ngadep rono. Dah selesai niku. Tak jadolan wali ini niki, jarene wis pun beres wali ini niki. Tak jadolan. Niku saking Aceh, Abu Waila. Wonge kuru ngoten niku, nek ra tau kelambenan. Wonge disangkluk ngoten niki terus ikine dibuka. Kula jak keliling ya, Mbah, anu, Tengku jalan-jalan, jalan-jalan. Wong sare tau melek meremeh sare. Tapi nek wayahe ana warung, niku ngerti. Enggak ya. Minggu niku warung. Warung. Dadi kalau sak sowan teng niki tenggene Mbah Fakih Langitan. Sing Mbah Fakih niku ya Mbah Fakih nggih mboten ngerti. Nek niku Bu Ila mboten ngerti-ngerti niku tuwek kok Mbah Fakih maju nyambut. Sebelumnya nyambut, oh wali podo wali itu punya bahasa yang beda ternyata. Duk lah, terus dugi kajen. Tenggene Mbah Sahal. Teng Mbah Sahal niku, tahu-tahu nih Mbah Sahal kok jikukno klopo dhewe. Terus dipecel-pecelno dhewe, diunjukke. Nang kula dadi santri lah ya kepengin entitenono ku bekase tak jikuk. Kula lak ngoten niku ta. Niku. Lha iki sampeyan nek pengin tabarukan. Nek teng langitan, Mbah Fakih niku nggih. Abu Tengku Abu Waila niku lak pun sepolak ngiler ta nggih. Niku begitu ilene niku ndret terus ngene iki saut karo Mbah Fakih didublakno putune niku. Jadi kula ngerti oh ngene ya tiyang iki. Lah terus sing teng Mbah Sahal dijikukno dhewe. Sengetno ngeten iki terus dipecel-pecelno. Kayak ngeten iki diunggahke kayak sedotan. Nah pikirku lho lah yo Mbah Sahal sampe ngladeni dhewe sampe mecelno dhewe angkate wali tenanan ya. Engko titenono bekase tak ngoten ya. Lah kula lagi begitu bar diunjuk kali Abu Waila, bar dijikuk ngeten iki. Ajeng kula jikuk ngene didisi dhewe kali basal digawa mlebu pekari aku. Lha niku bila kula niku kadang nek ana wong-wong ra ngerti ngoten niku, wong panjene pangkate siji. Ya ro. Waduh bu kula niku ra ngerti. Wong dikandani kula besar makam madohe kepeten umum. Wowo makame ning ngene putu buyute Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Niku mlebet mriku teng Pulau Besar Melaka. Niku terus Ica balik mulai. Wau pun ditemoni teng mriku kok sakniki wangsul mulai mawon, Bu. Dereng mlebu. Akhire kula lak kepengin ro kuburane temu. Penang mang mlebu mriku dhewe wong kula wis petuk ning ngriki wau kok jarene. Niku kan mbengok kanan kiri kanan kuburane dawa sing ngriki lho. Wong ngru-ngru kok wis cerita. Mau wis teko kok lha ngoten-ngoten niku. Lah iya. Wis petuk mulu iki wangsul ngoten. Wangsul. Terus napa? Pun urusan niki pun beres, bangsa dan negara beres. Lho bahkan Gus Dur niku dadi presiden 2 tahun niku wis ngerti. Kula kali Gus Im rayine niku pirang-pirang tahun Gus. Gus Im paling setahun. Setahun niku kula dadi presiden, nasik setahun napa akrobat. Berarti 2 tahun. Ya 2 tahun lejet. Dadi wis mboten kaget ketika ngene-ngene tak ning. Tapi Gus Dur niku kecilik lemoni ya. Zaman mondok niku pun Walfiyah ngoten karo diwolak-walik. Sing cerita naminipun Yai Kanca Mondok itu. Gus Dur niku Walfiyah karo turu karo merem itu niku. Ola Muhammadun. Diwolak-walik. Bahkan niku nate teng daerah Pekalongan ana wong suudzon. Dur ora ngerti Quran. Wong Gus Dur niku alumni sastra Arab, ora patek ngerti. Tiang niku sampe sakniki kita sesugeng tiang. Ora wani niku nangis guguk gara-gara perjalanan 5 jam. Gus Dur niku karo ngene karo nglalal Quran. Nglalal Quran ki Fatihah tekan pinten juz ngoten ya. Niku langsung ngoplok niku. Lho ya kok ya ngoten-ngoten niku. Kan di luar ora pangkate awak dhewe lah Mbah Hasmi jane. Nah, orang-orang sekarang ini kan enggak tahu. Delok iku Gus Dur. Gus Dur tahu Gus. Jenengan dilokno. Lah bapak Gus Dur ya nah kula nek sembayang cara wong umum ya mboten iso. Nah kok mboten iso Gus? Nah weteng kula sak nek rukuk lah ya njelungup. Uku napa gede ngeten iki. Mula Gus Dur nek sembayang ya ngeten iki. Nah mboten Jumatan Gus. Lah kan kula Jumatan niku wong salaman sak masjid terus do sembayang. Lah kene Gus Dur ya Jumatan. Ning di dalam mobil biasanya ngoten. Iku ora medhun ning jero mobil ngoten terus ada mereka terus mobil. Oh, nah yang kayak gitu wong kadang niku mboten ora. Ono ne panjene ah, sejenis sing diajar niku lak mboten Gus Dur ta. Tapi gagasan Gus Dur yang membuat bangsa ini niku sing digebuki asline ngoten. Asline ngoten niku Gus Dur digebuki niku. Nalar kebangsaannya. Lah sakniki dengan situasi bangsa sing koyo ngeten iki, ngeten iki. Wong iki kan. Iya ya, coba nek isih eneng Gus Dur. Coba nek isih eneng Gus Dur. Wong yen wis ora ono, cuman iki lahir dadi putune Mbah Hasyim niku ya wis ora ono sing iso sapa saiki. Sing karek Gus Solah. Wau pun rawuh mriki. Dok setunggal malih. Bu Aisyah, Nyai Lili Wahid, enten rayinipun Dokter Umar. Terus enten putune Mbah Hasyim niku ya enten Gus Isom. Pinter tapi sedo. Ana Gus Ais, Ma Pagar Nusa. Ning duka sakniki tesih napa mboten wong ganti Gus Nabil ya kathah. Nah, tapi sing kendel kok Gus Dur ya ora akeh. Tua brai kan. Menyelamatkan bangsa niki memang dikerjakan oleh Gus Dur. Nah, itu semua dari mana? Dari cara pembelajaran para ulama, dari pembelajaran yang memang diwarisi oleh Nahdlatul Ulama sebagai bentuk pembelajaran dari duriyah ya Rasul sing wis blenger konflik mulai zaman Karbala. Nah ngono kok aja dibaleni membenturkan agama dah negara. Membenturkan agama dengan negara sudah terjadi semenjak zaman setelah Rasulullah. Hasilnya apa? Cucu-cucu Nabi itu terbunuh nyiso sitok dugi Indonesia turunane dan pelajaran itu dicekel betul sampai sekarang oleh jamaah Nahdlatul Ulama. Lha mulo jogumu nek NU itu cara pandangnya berbeda. Liyane Allahu Akbar ya NU meng Allahu Akbar. Bali Allahu Akbar iki nek ora dicekel tenan. Niki ya ngenteki wong. Allahu Akbar kaca pecah mongsane ngoten. Lah nek NU Allahu Akbar sing koyo ngoten niku mboten purun wong Allahu Akbar sing koyo ngoten niku ngenyek pangeran kok. Lho Allah Maha Besar, nek Allah Maha Besar berarti Gusti Allah ora kalingan apa? Napa? Uwit kok paling gede ora bakal kalingan apa? Apa nek Gusti Allah Akbar Maha Besar ora bakal kelingan donya saisi? Isine apa meneh kok kalingan wong mabuk? Mula nek sampean petuk wong mabuk aja nganggo Allahu Akbar kegeden. Nek wani nang kaplok ngono ae. Nek Allahu Akbar ya kegeden mesti Gusti Allah didepno karo wong mabuk. Padha karo ngusah laler teko bathuk nganggo sinsu. Akhire bathuke lah mabur, lalere mabur bathuke kroak. Lah sakniki kan gede-gede kafir, musyrik ngono. Bahkan untuk hal-hal yang bersifat kekinian, NU ini ndak terlalu kekinian. Rokok haram, ngono NU ya ora melu. Kenapa? Karena NU ngerti rokok iki dasare ora haram, bukan karena NU kok senengane ngerokok mboten. Wong baku niku ora ana hukume karo wedhus. Wedhus niku dihukumi ya karek sebabe apa? Nek wong enom ya mangano wedhus wong butuh. Nek wong tuwek ya aja wong wis truk. Baku ya padha nek sampean kok ngantukan ya rokok. Mengi ya aja. Nah, mula baku niki menjadi aset penyumbang 174 triliun saat niki teng Indonesia. Nek rokoke diharamno 174 triliun cukai rokok ya haram. Lebu APBN, APBN-nya haram. Gue bangun dalan, dalane haram. Pong NU belajar fikih mesti ngerti. Nek sampean ngaram rokok dosa lewat dalane pemerintah. Mula kiai ya sampean ngopo kok orang ngerokok. Wong kula nek ngerokok mumet, mekro. Lapa sampean kok ngerokok, nek mboten ngerokok malah mumet. Wajib. Nopo kok NU ora melu ngaram bang. Dino niki wong kok ngaram bang. Niku nyebabke dosane wong sak Indonesia ora entek. Sebab napa? Ora ana wong sak niki iso ucul teko bang. Wong haji ora iso ucul teko. Bang kula niku do teng Jombang kurang gawa dhuwit. Soale kula nek gawa dhuwit niku ilang kadang kurang karit. Kula nyekel ATM. Ini to. Mbono isine mbok ora pokoke ATM tak cekel. Nek ra ono isine njaluk babolong. Lho nggih. Lho niki bang. Padha kale tahun 50-an tak mengharamkan menerjemahkan Quran. Hukum-hukum terjemah Quran haram. Sakniki sampean kok isih ngaramno terjemahan Quran. Tabrakan sampean karo wong Islam se-Indonesia. Wong lunga kaji kok ora oleh nganggo bank, terus le bayar piye? Jare Mbah Maimun sarang. Wong saiki iki luwih enak le kaji sebab ono bang, biyen urung ana bang wong haji niku mbayare 20 sapi. Sakniki bareng ana bang petang sapi wis turah wong lho. Wong loro. Ya niku. Zamane Mbah-mbah riyen niku nggih. Tuku buku kagem nyalin Sahih Bukhari Muslim teng Naisabur, buku kotong. Niku mawon butuh dodol sapi 6. Sakniki sapi 6 iso go tuku perpustaka. Perpustakaan. Kuwi niki ono ne padha karo alkohol, nek kabeh diharamno alkohol niku sampe setis pun diharamno. Nek wong operasi ya mumedase wong ora ono biuse. Apa dicekeli tukang becak sak Jombang. Sami wektal Mbah Bisri kali Mbah Wahab urusan DPRGR. Mbah Bisri ora gelem nrimo DPRGR. Ora apa-apa ning Mbah Wahab trimo. Ngono wong loro ya teko sak sing enak-enak. Begitu dimasakno jare Mbak Bisri, enak Mas, Mas kula ya wis kangen. Tapi nek bab DPRGR kula ya tetep. Mbak Bisri ditakok teng Mbah Wahab. Mbah, apa Mas? Sampeyan kok iso ngarani DPRGR iki halal piye? Wong iku inskonstitusional, iku keputusane presiden. Nek iku sampeyan haram no berarti presidene iki haram. Nek presidene haram bahaya. Ngangkat menteri agama ngangkat naib ning desa-desa, naibe ngawekno wong. Nek presidene pok haramno naibe haram, ngawekno wong ya dosa, anake lahir saka anak ha. Lho ngene wong entuk lak mikire tekan samono. Lah iki seluruh produk Yahudi haram, tapi nganggo ATM itu dosa. Kaya HTI ora mikir, Pancasila haram. Tapi anggere esuk tuku dhuwit Indonesia ana setempel e Pancasila dosane ya ora entek-entek. Ngaramno rokok tapi royokan APBN, bangun sekolahan. Terakhirne kasus Fuldae sekul. Kula elingno presiden. Sampeyan gak izin ta karo wong NU. Kok gawe Fuldae sekul? Lah kok izin Gus? Ya kudu izin sampeyan. Fuldae sekul niku lak lameng 8 jam. NU full time sekul nisan. Nek gawe iku aja 8 jam, 18 jam. Itu baru melampaui kiai. Wong kiai iki wis full time sekul kok sampean gawe coba-coba full day sekul. Ya kalah nek karo kiai. Mungkin presidennya ya mikir ya cocok iki gitu ngono. Ya wis itu. Lho wong NU iki wis melampaui semua. Santri di Indonesia ini akan melampaui. Produk-produk santri ini sakniki lak kabeh wong wis nganggo ta. Sayyidina sakniki ya wis dienggo wong ning kene jenengane Nabi Yina, Rasulina, Baginda. Ilaruhi sakniki ya wis dienggo. Ning semoga arwahnya iki dienggo. Terbang sakniki ya wis dienggo 1000 rebanan niku sakniki sesuk wis ora nganggo terbang ngoten niku. Sing ra seneng terbang nganggo lambe. Dum dam dum dum dam dum jenengane nasyid. Ngono ae kok. Lagi lah bukti ini apa? 99 negara saat ini niku belajar santri teng Indo. Ini belajar corone santri kok. Ulan ngajeng niku Taiwan jaluk diulang kali kulo bab Islam. Akhir Desember Korea jaluk diulang Islam. Karena Islam Indonesia ini menjadi Islam yang hari ini mampu menjadikan simbol rahmatan lil alamin. Sing liyane ora iso. Meruwet mau. Di sesu ojo gumun nek wong sak donya niku NU kabeh meng organisasine siji. Ya tetep LDII ya tetap LDII, Muhammadiyah tetap Muhammadiyah. Op. Amaliyah wis nganggo NU wis sampean delok ta. Biyen moh tumpeng saniki wis do gelem sego kok. Tak gelem. Dadi sesuk niku NU niki padha karo sepatu. Patune niku mereke naik ngono ning sing nganggo wong sak donya. Ning bangsane beda-beda ning sepatune apa? Padha. Celanane beda-beda, apa celanane padha ning sing nganggo beda-beda. Kaya Levi's sing nganggo wong sak donya, bangsane beda ning mereke apa? Padha. Sesuk niku sampeyan delok akhir zaman. Engko lak modele kaya NU kabeh. Ning bangsane beda, organisasine beda, ning amaliyae padha karo dhewe. Sampeyan delok ngono to. Ya mbah ya. Lho, sakniki Jombang iso ana Mbah Bolong, selawatan sewu rebana. Dik wonge cili. Kula niku ya gumun karo Mbah Bolong. Wong kadang tak omong Mbah. Sampeyan iki jimate opo to, Mbah? Cili. Ora de jenggo pesek. Wong iso nglumpukno wong 15.000 dari Pak Lurah 10.000 kurang berkate. Iku opo ngono? Ternyata opo? Wiritane Mbah Bolong. Ya ora nganggo wiritan. Dadi takoni wiritane, ora nganggo wiritan. Jimate opo? Ora nganggo jimat. Napa? Ya ikhlas lillahi taala. Ini Mbah Bolong, wong jenenge mung dikokon buntu wae bolong. Lha niki termasuk banyak diperbincangkan, jenengan ya ora ngerti. Nek Gus Dur diperbincangkan sebagai presiden, sebagai anu, Mbah Bolong iki kula niki wong kene Indonesia, orang itu bertanya-tanya. Sakniki niku nek jenengane kalau Jamiah Shalawat niku sing serem-serem to, beluk-beluk de, jenggote dawa. Cung kene wis petuk 1000 rebanan niku wong niku gumun, iki ndi pemimpine iki? Bareng petuk ya gumun lho kok wong cilik. Lho ini termasuk fenomena yang dibicarakan di Indo. Nek sampean ae sing gak ero, kula sing ero. Wong Bontang iki lho ya takok, wong takok. Apa lah ya iku. Nek teko ning Bontang, cerita kula wong Bontang. Hebat ya. Di sini enggak bisa jadi. Lah kok enggak bisa? Wah, kalau bikin jamiah sholawat itu ya pemimpinnya harus yang serem. Serem gimana? Ya wis jenggote apik. Iso Mbah Bolong lho mula. Akhirnya terus teng riko niku nggih enten. Nggih. Apa? Ya. Bontang sholawat, sholat Bontang MBS gitu, MBS itu ya, yang mimpin ya akhirnya duplikat kayak Mbah Bolong ini ya. Lu ono ya cili jadi ini gini gila tapi kadang ngatain-ngatain itu menurut kita itu biasa tapi dulu wong liya dulu ini koyok ngatain ini lah wong dulu ono wong seket wong limola sewa iso ngelumpuk itu iki teori nebiye. Nah, itu yang kadang di Indonesia yang kayak gini ini masih sangat sambulo kita baca dengan studio. Alhamdulillah punya orang-orang yang fenomenal di Indonesia, duwe Gus Dur, duwe Mbah Bolong. Nah sesuk tukul sampean-sampean ngene iki mulo sing istiqomah ning ban ning istiqomah. Podho karo geduk sumur serban niku engko nyumber, sumbere terserah Gusti Allah karo terserah Allah. Le nyumberke kepiye wis urusane ngono. Nggih. Mudah-mudahan bangsa ini yang dirintis oleh para ulama, diteruskan oleh Gus Dur, kita ini bisa meneruskan nalar kebangsaan para ulama, nalar kebangsaan yang dibangun Gus Dur. Al-Fatihah. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sih, San. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahuka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma ihdim lana bil iman, Allahumma ihdim lana bil khair, Allahumma ihdim lana bil qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma ihdina ila khatimah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika, kama nawwarta bi syamsika badana abada. Biridhaka ya Allah, bi syafaati Rasulillah wa aliyyika ya Allah, ighfir lana dhunubana abaina ummatina. مشايخي مشايخينا وجداد وجدادنا نغصن للروخي عبد الرحمن وخيدور جميع أسوله وفورهم الذين سبقونا بهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافي مفانهم اللهم لا تحرمهم لنا ولهم اللهم اجعل قبرهم رضا من رياض الجنان اللهم أزل رحمة المغفرة لجميع القبور إن لا إله إلا الله محمد رسول الله وعقيدنا بسلم مطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية